Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam penjelasan Syekh rahimahu hafizahullahu taala tentang ucapan penulis, wa awwaluhum Nuh alaihi salam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu ala alihi wa sallam. Wa dalilu ala anna awwaluhum Nuh alaihi salam qawluhu ta'ala inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh wan nabiyina min ba'dih. Dan awal para rasul adalah Nuh alaihi salatu wassalam, dan akhir dari para rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang menunjukkan bahwasannya awal para rasul adalah Nuh alaihi salatu wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyina min ba'di. Kita masih dalam penjelasan ucapan ini, ya. Kita lanjutkan penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Faqala Asy-Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, fa awwalur rusul Nuh wa amma khatamur rusul wa akhiruhum fa huwa Muhammadun sallallahu ala alihi wasallam. Adapun awal para rasul atau rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Dan adapun penutup para rasul dan rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu ala alihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-40, maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, bukanlah Muhammad seorang bapa dari salah seorang dari kalian. Walakin Rasulullah, akan tetapi beliau adalah utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Dan makna beliau bukan bapak dari salah seorang dari kalian, artinya bukan bapak dari salah seorang sahabat. Dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya beliau bisa menikahi jandanya Zaid, ya. Karena ayat ini turun tentang peristiwa itu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh menikahi jandanya Zaid. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan bapak dari salah seorang sahabat dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau adalah Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Asyahid, yang menjadi syahid adalah ini, wa khataman nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, dan aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. hadis sahih, menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi yang tidak ada nabi setelahnya. Fabihi sallallahu alaihi wasallam khutimatir risalat as-samawiyah. Maka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah ditutup risalah dari langit. Nah, ditutup. Nah, kerasulan ya. Tidak ada lagi rasul. Tidak ada lagi nabi dan tidak lagi turun wahyu dengan naam meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah tidak ada lagi turun wahyu karena beliau adalah rasul yang terakhir. Fala yub'atsu ba'dahu nabiyyun ila an takuma sa'ah, maka tidak akan diutus setelahnya seorang nabi pun sampai tegaknya hari kiamat. Sampai terjadinya hari kiamat. Walakin syari'atuhu baqiyatun ila an takuma sa'ah. Akan tetapi syariatnya baqiyah, tetap ada sampai tegaknya kiamat. Nah, tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi syariat beliau tetap ada sampai hari kiamat. Wadinuhu bakin ila taquma sa'ah kama sabaq, dan agama beliau pun akan tetap ada. Itu agama Islam ini akan tetap ada sampai tegaknya kiamat. Kama sabaqa, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Faman idda'a nubuwwata ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafir. Barang siapa yang mengaku menjadi nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Nah, faman saddaqahu fahuwa kafirun billah, dan barang siapa yang membenarkan orang yang mengaku nabi tadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafirun billah, maka dia pun kafir kepada Allah. Li'annahu la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yaitu tidak ada nabi yang membawa syariat baru Nah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Isa alaihi salatu wasallam yang akan turun di akhir zaman maka beliau turun bukan dalam rangka membawa syariat baru, tidak. Tetapi dalam rangka mengamalkan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Dan itu pun dalam rangka menunaikan tugas dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya apa? Membunuh Dajjal. Kemudian kata Syekh, وَقَدِ ادَّعَى النُّبُوَّةَ بَعْدَهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ, dan telah mengaku nabi setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengaku nabi khalqun katsir, banyak manusia yang mengaku nabi setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَفَضَّحَهُمُ اللَّهُ وَأَظْهَرَ كَذْبَهُمْ, akan tetapi Allah membongkar dan menyingkap kedustaan mereka. Jadi setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak mereka yang mengaku nabi. Baik. Ada juga yang berdalil bahwasanya ayat di atas kan wa khataman nabiyyin, tidak apa penutup para nabi. Nah, atau beliau kan hanya mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi laki-laki setelahku, nabiyya. Nah, sehingga ditarik-tarik. Berarti ada, kalau la apa nabiyatun ada. Diakal-akalin. Jadi kalau nabi perempuan ada. Kan hadisnya enggak ada nabi laki-laki setelahku, setelah Rasulullah. Nah, diakal-akalin perempuan ngaku nabi. Nah, Allahul musta'an. Setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak manusia yang mengaku nabi. Dan anehnya ada saja yang ngikutin. Nah, bahkan belum lama ya terdengar ngaku nabi dari mana? Nah, dari Gunung Bunder. Allahu musta'an. Ngaku nabi, tapi ada yang ngikutin? Ada. Nah. Saking bodohnya manusia. Allahu musta'an. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap dan membongkar kebohongan dan kedustaan mereka. Wa min akhirihim fi man a'lam, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan orang yang paling terakhir yang mengaku sebagai nabi, fi man a'lam, dari yang kami ketahui, ya, kata Syekh Al-Qadiani, Gulamu Ahmad. Beliau adalah yang paling akhir mengaku nabi yang kami ketahui adalah Al-Qadiani, Ghulamu Ahmad Al-Qadiani Al-Hindi dari Hindia, dari India ya. Nah, mengaku sebagai nabi. Nah. Alladzi kana fil awwal yadda'il ilma wal ibadah, yang awalnya dia mengaku sebagai orang yang berilmu, sebagai ahlul ilmi dan ahli ibadah. Ini awalnya. Mengaku ulama dan mengaku ahli ibadah. Mengaku orang soleh. Thumma da'a annahu Isa ibn Maryam. Setelah itu dia mengaku bahwasanya dia adalah Isa putra Maryam. Ghulam Ahmad Al-Qadiani ini, Al-Hindi. Thumma da'a nubuwah. Setelah mengaku dia itu Isa bin Maryam, kemudian dia mengaku menjadi nabi. Wal an lahu atba yusammuna al-qadiyaniyah, dan mereka sekarang punya pengikut. Nah, atau dia punya pengikut yang mereka namakan dengan al-qadiyaniyah. Nah. Wa qad kaffarahumul muslimun, dan mereka telah dikafirkan oleh kaum muslimin. Walhamdulillah. Wa nabadhuhum, dan mereka telah diusir oleh kaum muslimin. Wa tabaruhum furqatan kafiratan kharijatan 'anil Islam, dan kaum muslimin menganggap mereka adalah kelompok yang kafir yang keluar dari Islam, ya, karena mengaku nabi. Wa hum munabadhuna wa mutaraduna walillahil hamdu min biladil muslimin, dan mereka adalah orang-orang yang terusir walillahil hamd dari negeri-negeri kaum muslimin. Walahum nasyatun, mereka memang punya nasyat, punya kesemangatan ya, kesungguhan untuk menyebarkan kesesatannya. Walakin nasyatuhum yabu'u bil fashal, akan tetapi kesungguhan mereka dalam menyebarkan keyakinan kufur mereka, yabu'u bil fashal, naam, kembali kepada kegagalan. Nah, selalu gagal usaha mereka ya. Ketika ingin meyakinkan naam taib kepada orang lain atau kepada kaum muslimin ya, selalu gagal. Walhamdulillah kaum muslimun mengkafirkan mereka dan mengusir mereka dari negeri-negeri kaum muslimin. Alhasil intinya annahu la nabiyya ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man idda'a nubuwata fahuwa kadzdzabun, dan barang siapa yang mengaku nabi maka dia adalah kadzdzab, pendusta. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yub'atsa dajjalun kadzdzabun. Tidak akan tegak kiamat sampai diutusnya para dajjal kadzdzab, para pendusta-pendusta. Qariban min salazin, kurang lebih jumlahnya 30. Kullihim yaz'amu annahu Rasulullah, semuanya mengaku bahwasannya mereka adalah Rasulullah. Nah, kurang lebih 30 orang. Nah, mengaku sebagai nabi. Dan kiamat tidak akan tegak sampai tadi munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Dan setelah meninggalnya Rasulullah SAW banyak mereka yang mengaku nabi. Nah, bisa dilihat dalam kitab sirah ya. Kitab-kitab sirah. Nah, di antara yang mengaku nabi tadi, Ghulam Ahmad Al-Qadian Al-Hindi. Kemudian qala asy-syekh Al-Allama Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Ya, kita lanjutkan mata nusul salatah. Wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaihim rasula. Dan setiap umat Allah utus padanya seorang rasul. Min Nuhin ila Muhammadin. Dari Rasul Nuh sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap umat Allah utus seorang rasul. Ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah. Yang para rasul tersebut memerintahkan kepada umatnya agar beribadah hanya kepada Allah saja. Wa yanhahum an ibadati taghut, dan melarang umatnya dari beribadah kepada taghut, sesembahan selain Allah. Ya. Ini inti dakwah para nabi dan para rasul, yaitu tauhid. Nah, inti dakwah para nabi dan para rasul semuanya adalah memerintahkan umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan melarang mereka dari kesyirikan. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah An-Nahl ayat 36 Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Yang rasul tersebut menyeru kepada umatnya, "U'budullaha wajtanibut taghut." Sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Ini semua para rasul dakwahnya ini. U'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah. Baik, dari sejak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua menyeru agar umatnya beribadah kepada Allah saja. Dan agar mereka menjauhi taghut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrikin Quraisy mereka adalah orang-orang yang berada di atas sisa-sisa agama Ibrahim. Mereka adalah orang-orang yang mengakui adanya Allah, mengakui Allah yang menciptakan, yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jika kalian tanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Baik. Jadi bukan ateis, mereka mengakui adanya Allah. Tetapi kok kenapa mereka tidak dihukumi Muslim atau Islam? Karena tadi mereka tidak mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, dalam hal ibadah. Jadi walaupun mereka mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, meyakini Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, tapi mereka tidak mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam hal ibadah. Mereka beribadah kepada Allah, tetapi juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga belum cukup meyakini adanya Allah, kemudian dikatakan Muslim, belum cukup. Harus juga mentauhidkan dengan tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja. Kalau dia meyakini adanya Allah, meyakini Allah yang mengatur alam semesta, menghidupkan matikan, tetapi dia beribadah kepada selain Allah, ya. Walaupun dia beribadah kepada Allah, tapi dia beribadah kepada selain Allah, maka dia bukan dikatakan muslim, tetapi musyrik, ya. Musyrik kafirun billah. Nah. Sehingga inti dakwahnya para nabi dan para rasul, ya, adalah tauhid. Nah, tauhid. Nah. Itu tauhid uluhiyah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Yang setiap rasul tersebut mengatakan kepada umatnya, "Ubudullaha wajtanibut taghut, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut." Nah. Asyarah penjelasan. Al-mutanabbi'una katsirun. Mereka yang mengaku-ngaku sebagai nabi banyak. Walakinna Allah yafdahu amrahum wa yakshifu sitrahum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membongkar hakikat mereka dan Allah menyingkap kebohongan mereka, kedustaan mereka. Allah menyingkap hijab mereka. Wa yubayyinu khizyahum linnas, dan Allah menjelaskan hinanya mereka kepada manusia. Wa man saddaqahum fahuwa kafir, dan barang siapa yang membenarkan orang yang mengaku nabi, fahuwa kafir, maka dia kafir. Li'annahu mukadzibun lillahi wa lirasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia telah mendustakan Allah dan mendustakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Maka kalau orang membenarkan orang yang mengaku nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mendustakan Allah. Demikian pula Rasulullah SAW telah mengatakan, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Sehingga kalau orang membenarkan ada orang yang mengaku nabi, ya, membenarkan orang yang mengaku nabi setelah Rasulullah SAW, dia membenarkannya, mengakuinya sebagai nabi, maka dia telah mendustakan Rasulullah SAW. Wa li ijma'il muslimina ala khatmin nubuwati bi Muhammadin SAW. Dan juga karena ijma kaum muslimin sepakat, enggak ada yang berselisih. Bahwasannya penutup para nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qauluhu, ucapan penulis, yaitu ucapan Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala, wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaihim rasula. Dan setiap umat Allah utus padanya seorang rasul. Ai kullu ummatin minan nas yab'atsullahu ilaiha rasula. Artinya, semua umat dari umat manusia ini Allah utus kepada mereka seorang rasul. Liyuqimal hujjata 'alaihim, agar rasul tersebut menegakkan hujjah kepada manusia. Li'alla yaqulu ma ja'ana min basyirin wala nadzir, supaya manusia tidak berkata nanti, belum datang kepada kami pemberi kabar gembira dan belum datang kepada kami pemberi peringatan. Nanti alasan nanti di hadapan Allah, ya Allah, belum ada yang ingatkan saya. Nah, alasan ini. Supaya tidak ada alasan ini, maka diutuslah para rasul. Yang para rasul tersebut memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Jadi diutusnya para rasul untuk menegakkan hujah kepada manusia. Sehingga setiap umat Allah utus seorang rasul. Walikauli ta'ala, dan juga karena Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan tidaklah kami mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, jadi tidaklah Allah mengazab suatu kaum sampai Allah mengutus rasul tersebut. Ketika telah diutus rasul tersebut, kemudian mereka mendustakan rasul tersebut, barulah Allah azab. Taib. Fakullu ummatin minal umamis sabiqah yab'atsullahu ilaiha rasula. Maka setiap umat dari umat-umat terdahulu, ya, yang sangat banyak, Allah Subhanahu wa taala mengutus orang rasul kepada mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, dalam surat Fatir ayat 24 Allah berfirman, tidaklah dari satu umat pun kecuali ada padanya nadhir, pemberi peringatan. Dari sejak Nabi Nuh alaihi salatu wasalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap umat Allah utus seorang rasul padanya. Lakin yajibu an na'rifa ma hiya da'watur rusul. Setelah kita tahu bahwasanya Allah mengutus pada setiap umat seorang rasul, kita wajib tahu, ya, apa dakwahnya para rasul tersebut. Nah, yang Allah utus pada setiap umat. Da'watur rusul kulluhum min awwalihim ila akhirihim hiya ila tauhid. Dakwahnya para rasul semuanya, dari awal sampai akhir, dari awal rasul sampai akhir rasul, semuanya mendakwahkan kepada tauhid. Liqaulihi ta'ala, Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang mereka menyeru, "Ubudullaha wajtanibut taghut," sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut, yaitu sesembahan selain Allah. Fakullu ma'ubida min dunillahi taghut. Maka semua yang diibadahi dari selain Allah adalah taghut. Kama ya'ti fi anwa'it tawaghit, sebagaimana yang akan datang dalam penjelasan jenis-jenis atau macam-macam taghut. Anna min anwa'ihim ma'ubida min dunillah. Bahwasannya di antara macam taghut atau salah satu taghut adalah ma'ubida min dunillahi wa huwa radin bidzalik. Orang yang diibadahi dari selain Allah dan dia ridho, ridho diibadahi, maka dia adalah taghut. Kama sayati, sebagaimana yang telah berlalu. Nah, nanti akan ada penjelasan tentang taghut, ya. Waru'usut taghut khamsah, dan tokoh-tokohnya taghut ada lima. Nanti akan dijelaskan. Di antaranya ini, man ubida min dunillah wa huwa radin. Orang yang diibadahi dari selain Allah dan dia ridho, nah, maka dia taghut, ya. Nah, seperti Fir'aun, taghut, ya. Diibadahi dari selain Allah dan dia ridho. Kalau tidak ridho, bukan taghut. Seperti Nabi Isa alaihissalatu wassalam, Nabi Isa diibadahi oleh kaum Nasrani, tapi beliau enggak ridho, maka beliau bukan taghut. Nah, fa ma'na qawli ta'ala, dan makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtanibu tawud, jauhilah tawud, maknanya adalah ijtanibu ibadatal awthan wal asnam wal kubur wal adrihah. Jauhilah peribadahan kepada berhala, patung, kuburan, makam, dan yang lainnya. Hadihi hiyat tawagid, inilah tawud-tawud. Fadallatil ayatul karimatu ala anna da'watar rusul kullaha tatarakkazu 'alal tauhid min awwalihim ila akhirihim. Maka ayat ini menunjukkan, ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa dakwah para rasul semuanya terfokus kepada tauhid. Dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, dakwahnya adalah tauhid. Nah, ini inti dakwah mereka. Ya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 25, Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau, ya Muhammad, tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau kecuali kami wahyukan kepadanya, "La ilaha illa ana fa'budun." Ya. Tidak ada ilah, sesembahan yang hak, yang berhak untuk disembah kecuali aku. Fa'budun, maka sembahlah aku. Ini inti dakwah para rasul. Nah, semua rasul mendakwahkan ini, kalimat la ilaha illallah. Nah. Wa qawlihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qawluhu dalam surah An-Nahl ayat 2, dalam surat An-Nahl ayat 2, yunazzilul malaikata birruh min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Dan Allah menurunkan malaikatnya dengan membawa wahyu. Nah, dari perintah Allah. Dengan perintah Allah. Ya. Dibawa ala man yasha, kepada orang yang Allah kehendaki. Min ibadihi, dari kalangan hamba-hambanya. Apa yang dibawa, yang diserukan? Anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Berilah peringatan ya, kepada mereka bahwasanya tidak ada ilah, sesembahan yang benar, yang berhak disembah, kecuali aku. Fattaqun, maka sembahlah aku. Maka bertakwalah kepadaku. Nah, ini inti dakwah para nabi dan para rasul semuanya. Membawa kalimat la ilaha illallah. Mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Fadawatur rusul kullihim ila tauhid, maka dakwah para rasul semuanya adalah tauhid. Wa ifradillahi jalla wa ala bil ibadah, dan mengesakan Allah dalam hal ibadah. Wa nahyi anil syirk, dan melarang dari kesyirikan. Hadhihi hiya da'watur rusul, inilah dakwahnya para rasul. Tsumma ba'da tauhid ta'ati syara'i'u minal halali wal haram. Kemudian setelah tauhid ya, barulah datang syariat-syariat yang lain tentang perkara-perkara yang halal, tentang perkara-perkara yang haram. Wa tafasilu syara'i takhtalifu biikhtilafil umam wa hajatil umam. Dan rincian-rincian syariat itu berbeda-beda, ya, dengan berbeda-bedanya umat dan kebutuhan umat. Nah, jadi setiap umat berbeda situasi dan kondisinya. Dan setiap umat berbeda kebutuhan dan keperluannya. Sehingga rincian-rincian syariat itu berbeda-beda di antara umat. Nah. Baik. Seperti misalkan contohnya tentang ghanimah. Ya. Kalau zaman dulu, umat-umat terdahulu, ya, kalau mendapatkan ghanimah dalam peperangan, maka dikumpulkan dalam suatu tempat. Ya, kemudian setelah itu dilahap oleh api, nah, habis. Artinya ghanimah, hasil rampasan perang, gak boleh dimanfaatkan umat terdahulu. Dalam syariat Rasulullah SAW, ya, ghanimah boleh dimanfaatkan, nah, boleh diambil. Nah, ini contoh kecil aja. Intinya rincian syariat-syariat Pada setiap umat itu berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi umat dan keperluan serta kebutuhan umat tersebut. Wa yansakhullahu minha ma yasha, dan Allah menghapus syariat-syariat tersebut ma yasha. Nah, yang Allah kehendaki. Allah menghapus syariat-syariat yang Allah kehendaki untuk dihapus. Tsumma nusikhat kulluha bi syariatil Islam. Al halal wal haram wal ahkam wal ibadah wal awamir wal nawahi. Kemudian dihapuslah semua syariat-syariat, ya, dari syariat-syariat umat terdahulu dengan datangnya syariat Islam, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semua syariat yang terdahulu, ya, dihapus. Tentang halal dan haram, ya, tentang hukum-hukum, tentang ibadah-ibadah, perintah dan larangan yang ada pada umat-umat terdahulu dihapus dengan datangnya syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mungkin pada umat-umat terdahulu halal dengan datangnya syariat Islam, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirubah menjadi haram. Nah. Ya. Baik. Apa contohnya? Atau sebaliknya, dulu haram sekarang halal. Nah, syuhum, apa syuhum? Eh? lemak, ya. Nah, lemak diharamkan, ya. Terhadap orang-orang Yahudi, nah, diharamkan lemak. Pada umat Muhammad SAW dihalalkan. Nah, baik. Yang jelas semua syariat umat-umat terdahulu itu dihapus dengan adanya syariat Islam. Baik masalah halal dan haram, hukum-hukum, ibadah, perintah dan larangan. Nah, kecuali syariat yang disetujui oleh syariat Islam. Baik. Karena ada beberapa syariat yang disetujui oleh syariat Islam, ya. Diamalkan pada umat terdahulu juga diamalkan dalam syariat Islam. Nah, tapi bukan karena itu adalah bukan dalam rangka mengamalkan syariat umat terdahulu, ya, tetapi dalam rangka mengamalkan syariat Islam karena disetujui oleh syariat Islam. Amal aslu, adapun dasar dan pokok daripada dakwah adalah wahwa tauhid, adalah tauhid. Pokok dasar daripada dakwah tersebut adalah tauhid. Pokok daripada syariat tersebut adalah tauhid. Dasar daripada syariat tersebut adalah tauhid. Fahadza la ikhtilafa fihi wa la naskha. Maka tauhid tidak ada perselisihan dan tidak ada naskh, tidak ada penghapusan. Nah. Jadi syariat atau dakwah tauhid, ya, dari umat terdahulu sampai umat Muhammad SAW tidak ada perselisihan dan tidak dihapus. Adapun yang dihapus tadi syariat, rincian-rincian syariat. Hadza dinun wahidun dinur rusul kullihim min awwalihim ila akhirihim. Dinuhum wahid. Karena tauhid adalah inti dakwah para rasul. Dan hadza dinun wahid, dan ini adalah agama yang satu. Dinur rasul, agamanya para rasul. Agama tauhid. Semuanya dari awal rasul sampai akhir rasul agama mereka satu. Apa? Agama tauhid. Baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan pada setiap umat dari kalian, ya, kami buatkan padanya aturan atau syariat, wa minhaja, dan jalan yang terang. Setiap umat ada syariatnya dan ada jalannya. Dalam surah Al-Maidah ayat 48. Wa dinu tauhid huwa ibadatullahi bima syara'a fi kulli waqtin bihasabihi. Dan agama tauhid adalah beribadah kepada Allah dengan apa yang telah disyariatkan. Agama tauhid adalah beribadah kepada Allah dengan cara yang disyariatkan. Fi kulli waqtin bihasabihi. Pada setiap waktu dengan sesuai dengan keadaannya. Umat terdahulu juga dakwahnya tauhid atau syariatnya tauhid. Itu beribadah kepada Allah sesuai dengan cara yang disyariatkan. Tapi caranya ini fi kulli waqtin, pada setiap waktu atau pada setiap umat, bihasabihi, sesuai dengan keadaannya. Sesuai dengan syariatnya tersendiri. Wa idza nusikha hadha syar'u, dan apabila dihapus syariat ini, intaqala ila nasikh, maka berpindah kepada yang menghapus, syariat yang menghapus. Jadi kalau sudah ada syariat yang terhapus, enggak boleh diamalkan. Yang diamalkan hanya yang syariat yang telah menghapusnya. Seperti syariat Islam. Syariat Muhammad SAW, dia nasikh, menghapus syariat umat-umat terdahulu. Maka syariat umat-umat terdahulu tidak boleh diamalkan. Yang boleh diamalkan adalah syariat yang nasikh, yang menghapus, yaitu syariat Muhammad SAW. Faman asarra wa bakiya 'alal mansukh wa taraka an-nasikh fa innahu yakunu kafiran billahi azza wajal. Barang siapa yang bersikeras, bersikukuh dan tetap di atas syariat yang dihapus dan dia meninggalkan syariat yang menghapusnya, fa innahu yakunu kafiran, maka dia masih dalam keadaan kafir billah, kafir kepada Allah. Seperti orang-orang Yahudi. Ya. Masih berada di atas syariat terdahulu. Tidak mau mengamalkan syariat Muhammad SAW, maka mereka kafir. Demikian pula orang-orang Nasrani. Nah, masih mengamalkan syariat yang mansukh, yang dihapus. Dan meninggalkan syariat yang nasikh, yang menghapus. Yaitu meninggalkan syariat Muhammad SAW, maka mereka juga kafir billah. Nah, kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lianna ad-din al-mansukh la yakunu dinan ba'da naskhih. Karena agama yang dihapus, ya, itu tidak menjadi agama setelah dia dihapus. Wa innama huwa dinun qabla an yunsakh. Hanya saja dia menjadi agama sebelum dihapus. Sebelum dihapus, na'am, dia agama. Nah, tapi setelah dihapus, bukan agama. Fa idza nusikha fala yakunu dinan. Setelah dihapus, maka dia bukan agama. Wa yakunu dinu huwa nasikh. Sehingga agama yang harus dipegang adalah agama yang nasikh, yang menghapus agama yang dihapus. Falihada nusikhat syari, falihada nasakhat syariatul Islam ma qablaha minasyara'i. Oleh karena ini, syariat Islam menghapus semua syariat yang sebelumnya. Faman bakiya 'alal yahudiyyah aw nasraniyah ba'da bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafir. Maka barang siapa yang tetap di atas agama Yahudi atau berada di atas agama Nasrani setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafir, maka dia adalah kafir. Li'annahu ya'malu bidinin mansukh intaha waqtuh. Karena dia mengamalkan agama yang dihapus yang sudah selesai waktunya. Nah. Baik. Selesai dari penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Nah. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.